السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كمسلمين للمسلمين، حاضرين والحاضرات، الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله جميعا. بمالام yang mulia ini kita akan membahas suatu topik yang sangat urgen dalam kehidupan seorang muslim, yaitu jalan yang akan kita tempuh untuk mendapatkan ridha Allah dan rahmat ilahi. Akan tapi sebelumnya, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah merimpahkan karunia, rahmat, nikmat pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling mulia wahai kaum muslimin, nikmat berjalan di atas sunnah Habibuna sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai siru tauladan di dalam mengarungi kehidupan yang fana ini. Betapa banyaknya kaum muslimin yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beriman dan menganut agama yang mulia ini, akan tetapi sangat minoritas orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita semua sehingga kita bisa berjalan di atas tuntunan hidup, bisa berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ahad as-salaf, la adri bi ayyi ni'matin ana afrahu bihi aw ana afrahu biha, abi ni'matil Islam aw as-sunnah. Saya tidak tahu dengan nikmat manakah saya yang paling atau saya paling gembira, apakah dengan nikmat sunnah atau Islam. Akan tetapi ketahui baik kaum muslimin, nikmat Islam, nikmat sunnah, berjalan di atas sunnah di dalam menjalani syariat Islam bagaikan nikmat Islam di atas seluruh ajaran atau agama non-Islam. Inilah yang perlu kita syukuri, terkhusus di zaman-zaman ghurbah asingnya sunnah Rasulullah di zaman sekarang ini. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah jami'an, salawat dan salam untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan berjihad jalan Allah untuk menebarkan syariat Allah di bumi. Allah, semoga kita menjadi umat yang sejati atau mencintai berjalan di atas sunnahnya. Bagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwasannya pembahasan atau topik kita pada malam hari ini yaitu jalan golongan yang selamat, merupakan permasalahan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Kenapa tidak demikian? Kita mengetahui setiap individu muslim, bahkan non-muslim, manusia yang mempunyai fitrah yang bersih dan mempunyai akal yang sehat, pasti mencari keselamatan, menginginkan kesuksesan, mendambakan kebahagiaan. Terkhusus orang-orang yang beriman, mereka ingin mendapatkan rahmat Allah dan menggapai ridha ilahi. Akan tetapi, di sekian banyak atau di seluruh keinginan tersebut, dalam keinginan tersebut, dan mayoritas kaum muslimin yang mendambakan, dan seluruh kaum muslimin yang mendambakan tujuan yang mulia tersebut, akan tetapi hanya segelintir yang bisa mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Allah, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai detik ini kita melihat kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 yang silam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin atau sebelumnya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم barang siapa wahai para sahabatku di antara kamu yang panjang umurnya, siapa yang hidup akan melihat perpecahan, perselisihan yang sangat banyak sekali. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mewasiatkan umatnya dengan wasiat yang sangat mulia sekali. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka peganglah sunnahku, ikutilah sunnahku, amalkanlah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajib, gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu. Bagaimana kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham kita? Kita akan menggigit sekuat-kuatnya agar gigitan atau sesuatu yang kita gigit terlepas dari gigitan kita. Ini merupakan kinayah, isyarat kinayah bahwasanya di dalam memegang sunnah, kita harus memegang sunnah dengan sekuat-kuatnya, sekalipun apa yang akan terjadi, sekalipun akan menghilangkan jabatan, tahta, kekayaan, bahkan jiwa raga kita. Akan tetapi apabila sunnah kita kenal dan kita ketahui dan kita telah mendapatkannya, maka jangan dilepaskan sunnah tersebut. Pegang dengan erat, ikuti dan amalkan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan tinggalkan oleh kamu semuanya apa yang ditinggalkan, muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Tentunya di dalam agama, bukan dalam dunia. Perkara-perkara yang baru di dalam agama yang mulia ini. Sebab kata Rasulullah, seluruh perkara-perkara yang baru di dalam agama yang mulia ini, muhdats atau bidah, adalah permasalahan yang bidah. Dan yang bidah itu adalah sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, tatkala kita membaca hadis yang kita bacakan di atas, tentunya kita akan termotivasi untuk mengetahui manakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah tuntunan hidup yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengikutinya, agar kita bisa menelusurinya, agar kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan yang penuh bermacam bentuk fitnah, syubhat dan syahwat. Oleh karena itu, tidak semua keinginan yang baik bisa tercapai. Tidak semua orang yang beringin, yang menginginkan kebaikan, yang menginginkan rahmat Allah, yang menginginkan ridha Allah, dia akan bisa menggapainya. Kecuali orang-orang yang menelusuri jalan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan bisa sampai pada tujuan, yaitu ridha Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Az-Zunayd rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu tariqin yusilu ila Allah masduda illa an tariqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jalan yang akan membawa kepada keridaan Allah seluruhnya buntu, tertutup, kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, manakah atau apakah karakter orang-orang yang mengikuti jalan yang telah diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau apakah pola hidup, atau manakah pola hidup yang telah diikuti oleh orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana yang terjelaskan oleh Ustaz Al-Muqaddim, moderator, dia telah membacakan kepada kita hadis Iftiraqul Ummah, hadis perpecahan umat, yang dikenal dengan hadis Iftiraqul Ummah. Hadisnya sahih. Hadis tersebut dijadikan oleh para ulama kita sebagai argumentasi untuk menjelaskan jalan golongan yang selamat, dan juga untuk menjelaskan jalan golongan-golongan yang telah dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang celaka. Qala sallallahu alaihi wasallam, innahu aw sataftariqu hadhihi al-umma. Qala Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu an sahabati ajma'in, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami seraya berkata, ala inna man kana qablakum iftaraqu ala 72 millah. Ketahuilah sesungguhnya umat sebelum kamu dari Yahudi dan Nasara telah berpecah kepada 72 golongan millah. Wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 millah illa millatun wahidah. Sesungguhnya umat ini akan terpecah kepada 73 golongan yang seluruhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, finnar illa millatun wahidah. Seluruhnya masuk neraka, mendapat ancaman masuk neraka sesuai dengan penyimpangan dan kesesatan yang mereka lakukan. Illa millatun wahidah, kecuali satu golongan. Qalu wa ma hiya aw man hiya ya Rasulullah? Qala hiya al-jama'ah. Al-jama'ah. Ma huwa al-jama'ah? Apa itu arti jama'ah? Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an sahabati ajma'in, al-jama'ah ma wafaqa al-haqq walau kunta wahdak. Hadhihi al-jama'ah. Jama'ah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jama'ah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran sekalipun anda sendirian. Hahu al-jama'ah. Inilah jama'ah. Jadi yang menjadi barometer untuk mengukur kebenaran adalah sesuainya permasalahan atau perkataan dan amalan dengan kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah. Sekalipun yang melakukannya sangat minoritas, atau sekalipun melakukannya hanya satu orang saja. Inilah jamaah. Kenapa demikian wahai kaum muslimin? Sebab jamaah yang mengikuti kebenaran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jamaah yang berjalan di atas sunnahnya, yang komitmen dengan sunnah, konsekuen dengan sunnah, yang loyal pada sunnah, yang mengaplikasikan sunnah dalam kehidupan mereka sekalipun mereka minoritas. Itulah jamaah. Ini golongan yang selamat, yaitu jamaah. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tataftariku hadil umma ila 73 firqah wa milla illa kulluha halika illa wahida. Faqalu man huwa aw man hiya ya Rasulullah? Faqala ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah pada 73 golongan, semuanya celaka kecuali hanya satu golongan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Jalan apa yang aku ikuti dan apa yang diikuti oleh para sahabatku. Man humus sahabat? Siapakah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang beriman dengan Rasulullah, yang bertemu dengan Rasulullah, beriman dengannya dan meninggal dalam keadaan beriman dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sahabat. Rasulullah menjelaskan golongan yang selamat adalah golongan yang mengikuti sunnah beliau dan juga jalan yang diikuti oleh para sahabatnya. Jalan yang diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk menjadi golongan yang selamat tidak cukup sekedar mengikuti sunnah Rasulullah, akan tetapi kita juga mengikuti sunnah jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan kepada kita, wahai kaum muslimin, di antara prinsip dasar agama yang mulia ini bahwasanya di dalam kita memahami Al-Quran, di dalam memahami sunnah, kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an walladhina ittaba'uuhum biihsan. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang beriman, as-sabiqun, yang pertama sekali dari kalangan muhajirin wal ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa balasan yang diberikan oleh Allah radhiyallahu anhu wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah ridha kepada mereka dan juga mempersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah as-salafus salih, itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, yang selamat hanya satu firqah. Tentu ini membuat kita semuanya gelisah, membuat kita cemas. Kenapa tidak demikian? Seandainya beliau mengatakan seluruhnya selamat kecuali hanya satu, tentu kita telah gelisah. Jangan-jangan kita tidak termasuk ke golongan yang selamat tersebut. Nah, bagaimana kok? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seluruhnya celaka, finnar illa wahida. Seluruhnya celaka, masuk neraka. Ada yang sampai penyimpangannya pada batas kekufuran, maka dia tetap di dalam neraka. Ada yang penyimpangannya tidak sampai pada batas kekufuran, akan tetapi dia harus masuk neraka dulu, dibersihkan, kemudian baru dimasukkan ke surga kalau dia masih beriman. Akan tetapi yang selamat hanya satu. Yang selamat hanya satu. Jangan-jangan kita tidak termasuk pada yang satu ini. Tapi kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi golongan yang satu. Oleh karena itu kita ingin mengenal, apakah karakter orang-orang yang selamat itu? Apakah jalan yang diikuti golongan yang selamat itu? Apakah pola hidup yang mereka jadikan sebagai acuan dan tuntunan di dalam menjalani ubudiyah pada Allah subhanahu wa ta'ala? Inilah yang kita akan berusaha menjelaskan dan meringkas apa yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, oleh para ulama ahli sunnah yang semuanya itu mereka ambil dari dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Di antara sifat dan karakter orang-orang yang mengikuti golongan yang selamat, yang pertama adalah orang yang selalu mengikuti Al-Quran dan sunnah di atas jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Inilah yang akan kita jadikan sebagai barometer untuk menilai seluruh pendakwaan yang menisbatkan diri kepada sunnah, yaitu orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, yang dikenal dengan istilah as-salafus salih. Itulah as-salafus salih, generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum khairun nas qarni, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Rasulullah dan para sahabatnya. Summa alladhina yalunahum, kemudian orang yang datang setelah kurun Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu tabi'in. Bagaimana kata Allah? Walladhina tabu'uhum bi ihsan, mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ثم الذين يلونهم, kemudian orang-orang yang datang setelah generasi tabi'in itu, tabi' tabi'in. Inilah tiga periode, inilah tiga masa, tiga kurun yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikannya. Adapun kurun yang datang setelah tiga abad tersebut, tiga kurun tersebut, tidak dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tetap ada orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrulllah wa hum zahirun. Senantiasa ada dari umat ini suatu golongan, ta'ifah, jemaah, golongan yang selalu berada di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka, memudaratkan mereka sedikit pun, dan orang-orang yang berusaha untuk melecehkan dan menghina mereka, sampai datang perintah Allah, sampai datang yaumul kiamat. Akan tapi Rasulullah menjamin tiga periode yang telah kita sebutkan tadi, sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Inilah yang dikenal dalam istilah agama kita, perkataan ahli sunnah, yaitu as-salafus salih. As-salafus salih. Tatkala kita mendengar kalimat as-salafus salih, inilah yang dimaksud. Sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka di dalam beragama, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, dinamakan dengan atba'us salaf. Orang yang mengikuti as-salaf. Inilah as-salafus salih. Nah, karakter utama, sifat utama orang-orang yang berjalan di atas jalan golongan yang selamat adalah orang yang selalu di dalam memahami agama ini, mengamalkan agama yang mulia ini, adalah orang yang kembali pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami, diamalkan, diyakini oleh generasi terbaik umat itu, yaitu para salafus salih. Adapun ayat yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sangat banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa athi'u Allah wa athi'ur rasul. Dan taatlah pada Allah dan juga taatilah Rasul. Bagaimana kita mentaati Rasul? Melaksanakan sunnahnya. Wa qala subhana, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, kecintaan bukanlah sekedar ucapan di bibir saja. Kecintaan butuh bukti. Apa bukti kecintaan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah menjelaskan, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah subhanahu wa ta'ala? Yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Yang terpenting dalam hidup ini bukan sekadar kita mencintai Allah saja. Yang paling terpenting, bagaimana kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa sya'an an tuhib, walakin sya'an an tuhab. Bukanlah suatu permasalahan sekadar kamu mencintai saja, akan tetapi yang paling penting, bagaimana kamu menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji Allah, yaghfir lakum dunubakum. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau ada orang yang mengatakan dia itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia orang yang paling gemar melakukan bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama, maka saksikanlah bahwasanya itu adalah dakwaan yang bohong dan kecintaan yang palsu yang tidak bisa diterima. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, azzani wa azzakumullah jami'an. Di antara dalil yang menjelaskan kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, firman Allah, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang yang dibawa oleh Rasulullah, fakhudhuu, ambil, amalkan, laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kamu. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Tapi Allah tidak mengatakan tinggalkanlah sedang ketaatanmu, tidak. Tinggalkan. Langsung ditinggalkan. Dalam melaksanakan kebaikan sesuai dengan ketaatan, dalam meninggalkan kejahatan tidak ada dengan suruh kita taat sesuai dengan kemampuan. Semuanya ditinggalkan. Banyak sekali dalil yang menjelaskan kewajiban kita untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara dalil yang mewajibkan kita untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, hadis kita bacakan tadi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang datang sudah Rasulullah yang mendapat petunjuk. Begitu kita membaca Al-Quran, wahai kaum mu'minin dan mu'minat, renungi Al-Quran. Tatkala Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, makanya disuruh kita semua. Perintah untuk bertakwa kepada Allah, perintah untuk mengikuti Al-Quran, perintah untuk mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, wahai kaum mukminin, ada satu hal, perkara yang sangat prinsip dalam agama kita dan dalam akidah ahli Sunnah. Dan inilah yang memisahkan antara golongan yang selamat dari sekian banyak sekte-sekte pemikiran ideologi yang celaka, yang sesat di dalam atau yang menisbatkan diri kepada Islam ini, yaitu pemahaman dan manhaj yang dijadikan oleh ahli sunnah sebagai acuan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini keistimewaan ahli sunnah. Ini keistimewaan golongan yang selamat, yaitu di mana mereka memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan logika mereka, tapi dengan bimbingan Rasulullah dan apa yang telah dipahami oleh para sahabat Rasulullah yang telah mereka terima dan warisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai detik ini, sampai yaumul qiyamah, yaitu mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat Islam. Itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an kewajiban kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang telah terdahulu, yaitu para sahabat Rasulullah, dan telah menghukumi orang-orang yang menyelisihi jalan mereka dengan kesesatan, dan Allah akan membiarkan mereka dan juga akan mengancam mereka dan menyediakan untuk mereka neraka jahanam yang itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Qala Allah taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, yang durhaka kepada Rasul, setelah datang petunjuk dengan nyata padanya, wayattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, siapakah yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang beriman? Tatkala kita membaca Al-Quran, mendapatkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu sabilil mu'minin sabilil muttaqin. Apa yang dimaksud di sini? Maka orang yang pertama sekali yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Kemudian orang mengikuti mereka, tabi'in, tabi'i tabi'in, dan seluruh orang-orang yang menelusuri dan mengikuti jejak mereka sampai yaumul qiyamah. Apa ancaman yang Allah berikan pada orang-orang yang menyisihi jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nuslihi jahannam. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia ke mana maunya. Nuwallihi, diarahkan ke mana dia mau berjalan. Tidak dibimbing oleh Allah, tidak diberi taufik oleh Allah. Kemudian kata Allah di akhirat kelak, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itulah tempat kembali yang paling jelek. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang mendurhakai Rasul dan menyelisihi jalannya para sahabat Rasulullah dan salafus saleh. Oleh karena itu, sumber atau faktor utama untuk mendapatkan hidayah, siapa tidak inginkan hidayah? Setiap salat kita mengucapkan sebagaimana kata ustaz tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Wahai kaum mukminin, ma huwa siratul mustaqim? Apa itu siratul mustaqim? Kenapa kita meminta petunjuk agar ditunjuki pada jalan siratul mustaqim? As-siratul mustaqim itu jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat Rasulullah. Kita meminta petunjuk pada Allah untuk ditunjuki, untuk dibimbing mengikuti jalan siratul mustaqim. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk untuk mengikuti jalan siratul mustaqim? Maka tiada lain kecuali kita harus beriman seperti imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Perhatikan ayat yang mulia ini. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti berimannya kamu. Siapa kamu di sini? Yaitu para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Dan orang mengikuti mereka, Rasulullah dan para sahabatnya. Apa janji Allah? Faqad ihtadaw. Sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Artinya apa? Jika kita tidak beriman seperti imannya para sahabat, maka kita tentu tidak akan mendapatkan petunjuk. Maka untuk mengaplikasikan, mewujudkan doa kita tadi, ihdinas siratal mustaqim, maka kita harus mengikuti, beriman seperti imannya Rasulullah dan para sahabatnya, baru kita bisa mendapat petunjuk. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika mereka mengikuti Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa in tuti'uhu tahtadu. Mereka akan mendapatkan petunjuk. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. kewajiban mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, al-imam merupakan syiar atau simbol beragama ahli sunnah dan golongan yang selamat adalah mengikuti para salafus saleh di dalam seluruh permasalahan din. Al-Imam Abu Mudhaffar At-Tam'ani, salah seorang ulama Syafi'i di bumi Nusantara ini, mazhabnya mazhab Syafi'i. Mengikuti mazhab Syafi'i dalam masalah fikih. Di sini ana menukilkan perkataan salah seorang ulama Syafi'i, Al-Imam Abu Mudhaffar At-Tam'ani yang hidup di zaman kelima Hijriah. Abad kelima Hijriah. Beliau mengatakan, syiaru ahli sunnah ittiba'u salafil ummah. Syiaru ahli sunnah ittiba'u salafil ummah. Kata ulama yang bermadzhab Syafi'i, syiar beragamanya ahli sunnah adalah mengikuti jalannya atau madhabnya salaful ummah. Sebaliknya, syiar ahlul bid'ah wal ahwa adalah meninggalkan mengikuti jalan salafus salih. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa syi'aru ahlul bid'ati wal ahwa tarku intihali madhhab as-salaf. Syi'arnya ahlul bid'ah wal ahwa, seluruh firqah yang telaka yang sesat itu, kata beliau, adalah meninggalkan mengikuti madhhab salafus salih. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, dan juga banyak orang yang menibaskan diri kepada beliau, Al-Ash'ari, beliau mengatakan, فَإِنَّ إِتِّبَاءَ مَذْهَبِ السَّلَفِ وَاجِبٌ فَإِنَّ مَذْهَبَهُمْ وَأَقْوَالَهُمْ لَا يَكُونُ إِلَّا حَقًّا. Sesungguhnya, perkataan dan mazhab mereka tiada yang kecuali kebenaran. Dalam permasalahan yang disepakati mereka dan juga dalam permasalahan yang diperselisihkan. Hal ini merupakan permasalahan yang disepakati para ulama ahli sunnah di dalam memahami Al-Quran dan sunnah tadi. Inilah jalan golongan yang selamat. Inilah metode yang mereka ikuti di dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Nah, kalau kita melihat golongan yang menyelisihi mereka, kita mendapatkan masing-masing kembali kepada pemahaman mereka masing-masing, kembali pada logika mereka masing-masing, kembali pada akal mereka masing-masing, sehingga terjadi bercorak ragam warna-warni pemahaman di dalam menerapkan Islam tadi. Sementara al-haq hanya satu. Kebenaran yang absolut hanya satu, yaitu apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kebenaran tidak berbilang, hanya satu. Qala Allah Ta'ala, kul hadhihi sabili wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman. Kata Allah, dan inilah jalanku yang lurus. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengungkapkan, mempergunakan kalimat sabil, yaitu kalimat tunggal, sabil, satu jalan. Satu jalan, sabil. Sabil bahasa Arabnya artinya jalan, satu jalan. Dan jalan ini lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan yang satu itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan, wala tattabi'u subula. Wala tattabi'u subula. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak bersimpang suri itu. Ini menjelaskan pada kita, seluruh yang menyimpang dari jalan yang satu ini adalah jalan-jalan yang celaka, yang akan membawa kepada perpecahan dan kebinasaan, kesengsaraan dunia dan akhirat. Maka kata Allah, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Maka jangan kamu mengikuti jalan yang banyak tersebut, sebab akan memecah belah kamu dalam mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, itulah karakter atau sifat yang pertama golongan yang selamat. Di antara tanda atau karakter golongan yang selamat adalah mereka yang bersungguh-sungguh mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka yang bersungguh-sungguh memahami dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita melihat panjang sejarah perjalanan umat Islam, maka tiada lain orang-orang yang mengorbankan jiwa raga mereka dan harta mereka, segala potensi mereka untuk mengumpulkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali a'immatul hadis, kecuali para ulama ahlul hadis yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul ahwa wal bidah, ahlul kalam, orang filsafat, ahlul kalam, mereka sama sekali tidak tergesa di hati mereka untuk mempelajari sunnah Rasulullah, apalagi memperjuangkannya. Oleh karena itu, kalau ada di sini para mahasiswa yang hadir membaca kitab-kitab filsafat dan ahlul kalam, mereka tidak akan mendapatkan dalam kitab-kitab mereka qala Allah wa qala Rasuluhu. Sebab yang menjadi ajaran mereka, yang menjadi asas mereka, yang menjadi prinsip dasar mereka dalam agama hanya logika mereka, mujarradul aql. Tapi ahli sunnah, oleh karena itu, siapa yang mengarang kitab Kutubus Sittah? Kutubus Sittah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, wa Nasa'i Ibnu Majah. Ini referensi kaum muslimin dalam hal Al-Quran dan sunnah. Untuk mengetahui sunnah Rasulullah, kita kembali ke kitab yang enam dan juga kitab-kitab hadis yang lain seperti Musnad Imam Ahmad, Musnad atau Muwatta Imam Malik, dan kitab-kitab yang lain dikarang para ulama hadis. Qulu billah, qulu bi rabbikum, katakanlah demi Allah, adakah salah satu dari mereka itu orang-orang yang mengikuti akal dan ahli kalam? Kalla wallah, demi Allah tidak satu pun dari mereka itu yang terkontaminasi pemikirannya dengan pemikiran bid'ah dan ahwa. Mereka orang yang berjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian mereka ada yang berjalan satu bulan untuk mencari sebuah hadis. Keluar dari Madinah ke daerah Kufa, berjalan satu bulan lamanya dengan transportasi. Apa dulu transportasi mereka? Tidak ada pesawat, tidak ada bis, yang ada unta dan keledai. Satu bulan lamanya mencari satu hadis. Adakah ahlul kalam, ahlul ahwa wal bidah, mereka yang sibuk dengan kalam dan filsafat, berjalan untuk mencari sunnah Rasulullah SAW? Tidak pernah. Akan tapi sebaliknya, mereka siang malam membuat makar untuk menghalang manusia dari mengikuti sunnah tersebut, dan berusaha untuk membantalkan dan menghancurkan sunnah Rasulullah SAW. Maka ahli sunnah orang yang memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW, bersungguh-sungguh mempelajari sunnah Rasulullah SAW, mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya apabila hadis tersebut telah sahih datangnya dari beliau. Mempelajari Sahih Bukhari dan Muslim, mempelajari kitab-kitab ulama tentang hadis dan mengikuti ulama hadis di dalam menerima hadis-hadis yang sahih atau memisahkan hadis yang dhaif, hadis yang palsu. Inilah ahli sunnah. Maka kalau kita melihat di dalam mengamalkan Islam, tidak ada kesungguhan suatu kelompok atau jemaah dalam memahami hadis Rasulullah. Akan tetapi yang jadikan referensi adalah mimpi dan tahayul dan khurafat dan bidah, maka orang yang seperti ini persaksiannya adalah persaksian yang palsu, pendakwaan yang tidak bisa diperjuangkan, dipertahankan kebenarannya, tidak ada buktinya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi golongan yang selamat, mari pelajari sunnah Rasulullah SAW. Pelajari akidahnya, pelajari akhlaknya, pelajari muamalahnya, pelajari ibadahnya. Jangan suka beramal dengan ibadah-ibadah tradisi yang telah diwarisi dari nenek moyang kita. Banyak tradisi-tradisi yang berkembang yang perlu kita koreksi. Karena itu bukan ajar Rasulullah SAW. Ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, kami waris, itulah warisan. Itu hanya kita dengar argumentasinya. Ini yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Itu bukan agama. Pelajari sunnah. Sebelum kita beramal, pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, kehidupan kita ini, seluruh potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kesehatan, harta, benda kita, kita korbankan untuk memperjuangkan sunnah, mengamalkan sunnah yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan cukup umur yang kita miliki ini. Kenapa kita pergi pada tradisi-tradisi jahiliyah, hadis-hadis yang palsu? Kenapa kita lebih gemar melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada landasannya, sementara sunnah yang sahih belum pernah kita amalkan? Kenapa, wahai kaum mukminin? Kenapa? Ini kebukti kecintaan kita pada umat Rasulnya sallallahu wallah. Tidak. Golongan yang selamat, mereka yang selalu belajar sunnah Rasulullah dan memperjuangkannya, sekalipun apa yang akan terjadi, tapi dia tetap berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya, menuntut ilmu, sebab al-haq, ilmu yang benar yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara karakter dan sifat golongan yang selamat, mereka orang-orang yang tidak ragu-ragu menerima hadis yang telah sahih datang kepada mereka dan mengamalkannya. Wajib bagi kita, wahai kaum mukminin, tatkala kita mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari dan Muslim yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah untuk membenarkan hadis tersebut, untuk mengamalkan hadis tersebut, sekalipun dengan logika kita yang sangat terbatas tidak bisa kita memahami hikmah dari perintah tersebut. Manusia terkadang terlalu sombong di dalam memahami dan dengan keilmuan yang kita miliki, merasa dia orang yang telah berilmu, orang yang ilmuwan, orang yang telah menyandang gelar doktor, profesor, sehingga sangat berani untuk berbicara dengan agama Allah dengan logika mereka. Tapi mereka tidak sadar orang yang seperti itu adalah orang yang paling jahil, orang yang paling bodoh, orang yang tidak menggunakan akal dan memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak semua hikmah yang bisa kita petik dari, bisa kita cerna dan paham dari dibalik syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di belakang dinding ini. Tidak bisa kita melihat. Nah, oleh karena itu kewajiban kita yang diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempergunakannya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dan menerima wahyu dari Allah dan hadis Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ayyuhal mu'minun, hadza imamukum, al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini imam kaum mu'minin, ahli sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i. Man la ya'rifu al-Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i rahimahullah? Isma'u wa'u, dengarkan dan pahami perkataan beliau. Qala rahimahullah, ungkapan yang seharusnya ditulis dengan tinta emas. Qal ajma'an nas, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yada'aha li qawli ahadin minan nas ka'inan man kan. Qala rahimahullah, kaum muslimin telah sepakat kaum mukminin bahwasanya seseorang yang telah datang sunnah Rasulullah kepadanya dengan nyata, dengan sahih, maka tidak boleh baginya meninggalkan sunnah tersebut dikarenakan perkataan seorang pun, siapapun orangnya, baik itu profesor, doktor, kiai, guru, dan sebagainya, siapapun orangnya. Kalau telah datang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahih, wajib bagi kita mengamalkan dan menerimanya, tidak ragu-ragu. Tidak boleh kita tinggalkan dikarenakan perkataan kita, perkataan syekh kita, kiai kita, ustaz kita, perkataan wali kita, perkataan dosen kita, perkataan sesuai dengan ideologi kita, pikiran kita. Haram. Ini perkataan Imam Syafi'i. Kalau kita mengikuti benar-benar mengikuti Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, ini perkataan beliau. Masih banyak perkataan Imam Syafi'i dalam atau memerintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Inilah orang-orang yang betul-betul mengikuti Rasulullah dan juga orang-orang yang betul mengikuti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini yang terakhir ahli sunnah wal jamaah. Belum yang selamat. Di antara sifat dan karakter ahli sunnah dan golongan yang selamat adalah orang-orang yang selalu memperhatikan at-tauhid. Mahu tauhid? Orang yang selalu memperhatikan tauhid. Orang yang selalu mewaspadai kesyirikan. Tauhid merupakan intisari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran rasul-rasul sebelumnya. Tauhid merupakan hakikat dari agama yang mulia ini. Tauhid merupakan tujuan para rasul diutus. Tauhid merupakan tujuan kitab diturunkan oleh Allah. Tauhid merupakan tujuan penciptaan langit dan bumi. Tauhid merupakan penyebab diciptakannya surga dan neraka. Tauhid merupakan penyebab terjadinya jihad, perbedaan antara, membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Mahwa tauhid, apa itu tauhid? Yaitu kita dalam beribadah hanya mengikhlaskan niat dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh pergi pada kuburan-kuburan para wali bertawassul dengannya, meminta pada wali. Tidak boleh meminta berkah pada selain Allah, tidak boleh menyembah, tidak boleh menggunakan tumbal-tumbal untuk menolak mudarat, mendatangkan manfaat. Tidak boleh kita datang pada tukang sihir. Tidak boleh kita datang kepada tukang sihir. Tidak boleh kita datang kepada orang-orang yang mendakwakan mereka mengenai ilmu ghaib. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh kita mengunjungi kuburan-kuburan di dalam kuburan para wali, berdoa di sana, tawaf dan macam-macam. Itulah hakikat tauhid. Itulah hakikat la ilaha illallah. Tiada yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Itulah tauhid. Itulah makna la ilaha illallah. Nah, mayoritas kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami hakikat la ilaha illallah. Buktinya apa? Semakin menjamur dan sekarang orang-orang yang makin banyak pemuja kuburan. Banyak para pejuang-pejuang kuburan yang rela untuk mati untuk perjuangkan kuburan dan kesyirikan. Lihat kuburan para wali di mana-mana, di Jawa, di Sumatera mana, diagungkan oleh manusia zaman sekarang ini. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Sementara pemuja kuburan meminta pada para wali, para kiai, orang-orang yang soleh, perbuatan syirik yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan kesyirikan padanya. Berdoa pada para wali menjadikan perantara antara dia dengan Allah, kesyirikan. Walladzina ittakhaduna wal intakhadu min duni awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Orang-orang jahiliyah dahulunya tatkala mereka menyembah patung-patung dan berhala mereka, ilah-ilah mereka, sesembahan mereka, mereka mengatakan, kami tidak mengibadati mereka kecuali hanya ingin mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Orang sekarang mengatakan, kami tidak menyembah para wali, tapi hanya ingin mendekatkan mereka, orang yang suci, orang yang soleh, mereka akan didengar doanya. Pada hakikatnya mereka mengibadati dan menyembah para wali, orang-orang yang telah dikuburkan tadi. Tidak ada bedanya. Sekalipun makan dengan tawassul, minta berkah, mencintai para awliya salihin, bukanlah itu bukti kecintaan pada orang saleh. Bukti cinta pada mengikuti jejaknya di dalam melaksanakan ubudiyah pada Allah. Bukan berdoa, bukan meminta pada para wali. Ya, orang-orang yang ahli sunnah, golongan yang selama orientatif masalah tauhid, mempelajari tauhid, mengajarkan pada anak-anak mereka, mengajarkan kepada kaum mukminin, mendakwakan tauhid dan memberantas segala bentuk kesyirikan khurafat yang akan menghancurkan tauhid dan akan membatalkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan dunia ini, dalam mendakwakan Islam ini, siapakah orang-orang yang memperhatikan tauhid? tiada lain kecuali golongan yang selamat. Adapun golongan yang celaka, yang sesat, mereka sama sekali tidak memperhatikan masalah tauhid, bahkan mereka mengajak manusia untuk melakukan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Lihat apa yang terjadi di Tanjung Priok tatkala ingin penggusuran kuburan. Itu pun kalau benar itu kuburan, ternyata menurut sejarahnya tidak ada kuburan di sana. Tapi lihat bagaimana para pejuang-pejuang kuburan rela untuk mati berperang untuk memperjuangkan kuburan. Ahlul tauhid, sahabat Rasulullah SAW mati untuk memperjuangkan tauhid. Ahlul penyembah kuburan mau berperang, bertumpah darah, bertumpahan darah untuk memperjuangkan kuburan. Undur, perhatikan perbedaan, ibarat perbedaan antara timur dan barat, antara sahabat dengan orang-orang yang memuja kuburan sekarang ini. Oleh karena itu marak menjamur ziarah maulana, ziarah para aulia dan solehin. Kata mereka, berbis-bis datang ke kuburan para wali. Ya. Kita melihat kalau bulan Safar itu bersafar istilahnya ke kuburan-kuburan syekh-syekh di sana. Inilah yang menyebabkan menjamurnya kesyirikan dan khurafat di bumi Nusantara ini. Sehingga wahai kaum mukminin, jangan kita heran kalau dunia ini, kalau bumi Nusantara ini tidak henti-hentinya ditimpa musibah dan bala. Istighfaru. Jangan kita tertipu, jangan lalai, perhatikan apa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan hancurnya bumi yang mulia ini atau bumi Allah. Terjadi gempa, tsunami, macam-macam yang terjadi, banjir. Kenapa? Kesyirikan yang telah merajalela, bid'ah dan khurafat, sihir yang merajalela. Ditambah lagi dengan dosa dan maksiat, pergaulan bebas yang tidak ada batasannya, kezaliman yang bermacam-macam, baik dari para penguasa atau para masyarakat, semuanya. Nah, kapan kita? Kapan terjadi harapan yang tadatun thayyibatun wa rabbul ghafur? Kapan akan terjadi? Tiada lain apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Imam atau Syekhul Islam mengatakan, seluruh bencana yang menimpa suatu kelompok dan golongan atau pribadi, penyebabannya adalah menyelisihi tauhid dan juga menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan itu kata itu bencana alam biasa, fenomena alam biasa, tidak wahai kaum mukminin. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma nazala bala'un illa bima'siyah aw bidhanbin wa ma rufiya illa bitaubah. Tidaklah turun suatu bala dan musibah kecuali dengan disebabkan dosa, bidzamb, wa ma rufiya illa bitaubah, dan tidaklah akan diangkatkan oleh Allah kecuali kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila Allah ayyuhal mu'minun. Mari kita bertaubat kepada Allah. Bagaimana kita bertaubat? Apakah cukup dengan kita zikir-zikir istighfar jama'i, zikir bersama untuk menyelamatkan bumi Nusantara ini, istighfar, istighatsah bersama-sama menyelamatkan bumi Nusantara ini, tapi kita tidak pernah menyelamatkan diri kita dari kesyirikan dan khurafat, tidak pernah menyelamatkan keluarga kita, anak kita, lingkungan kita dari syirik dan khurafat, bahkan diperjuangkan syirik dan khurafat, bid'ah merajalela. Beginikah kita untuk menyelamatkan bangsa ini? Qala Allah Ta'ala, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wa ya'fu an kathir. La hawla wa la quwwata illa billah." Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di bumi dan laut disebabkan ulah tangan manusia, akan tapi Allah Subhanahu wa ya'fu an kathir. Allah memaafkan kita, dosa kita betapa banyaknya, tapi Allah Maha Pengampun. Dimaafkan yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menyalahkan siapa dan sipulannya. Masing-masing kita introspeksi diri, Jangan kita hanya bisa menyalahkan penguasa zalim begini-begini. Tapi pernahkah kita mengkoreksi diri kita? Merupakan sunnatullah bahwasanya penguasa yang diberikan oleh Allah pada suatu golongan sesuai dengan keimanan dan tingkat ketakwaan mereka kepada Allah. Apabila masyarakatnya orang yang tidak bertakwa, juga penguasa juga tidak bertakwa. Pernah datang sekelompok kepada Imam Ali bin Abi Thalib rahimahullahu ta'ala. Qala ya Imam, ya Ali, nuridu an takuna misla Abu Bakar. Kami ingin kamu wahai Ali seperti Abu Bakar kepemimpinanmu. Apa kata Ali? Kalau bahasa kitanya, kalian ingin seperti itu? Tahu enggak kata dia? Masyarakat yang dipimpin oleh Abu Bakar itu seperti saya. Lah kalau saya memimpin masyarakat seperti kalian ini, yang durhaka kepada Allah, yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu, mustahil Allah akan memberikan pemimpin seperti Abu Bakar. Ya kalau kita masyarakat yang zalim, masyarakat yang meninggalkan sholat, masyarakat yang menjabat di rumah kita maksiat dan dosa, masyarakat yang kalau kiraah bacaan pertamanya begitu bangun adalah Quran, masyarakat yang pertama yang didengarkan begitu bangun adalah nyanyian-nyanyian musik, mungkinkah akan muncul pemimpin yang bertakwa seperti Abu Bakar dan Umar? Mustahil. Mustahil. Maka mari kita introspeksi diri. Ingin bangsa ini selamat? Ingin kita selamat dari azab dan murka Allah? Masing-masing dari kita, individu, masyarakat, introspeksi diri. Kemudian kita nasihati para penguasa kita. Begini caranya kita menasihati. Bukan kita membeberkan kesalahan pemerintah, ini zalim, ini. Itu bukan tariqah, bukan jalannya ahli sunnah. Bukan mendemo, bukan kudeta, bukan main teror-teror. Itu tiada lain. Hanyalah sarana untuk merusak, untuk menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Tidak ada perlu yang kita sembunyi, kita khawatirkan. Tak salah menyampaikan kebenaran. Al-haq wadih. Kebenaran itu benar. Terang. Tidak ada yang perlu khawatirkan. Apa yang kita khawatirkan? Kita tidak rakus kekuasaan. Kita menasihati para penguasa, menasihati masyarakat kita. Bagaimana masyarakat ini bisa menjadi masyarakat yang betul diri Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang kita khawatirkan? Kita tidak menginginkan jabatan, tidak menginginkan penguasa, tidak menginginkan kursi dan jabatan. Hanya menginginkan bagaimana manusia bisa kita sama-sama selamat masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita inginkan. Inilah golongan yang selamat. Golongan yang tidak rakus pada kekuasaan. Ini masalah tauhid. Perhatikan. Benarkah anak kita memahami tauhid sehingga kita memahami la ilaha illallah dengan benar? Pertanyaannya kita jawab, koreksi diri kita masing-masing. Kita mengimbau pada seluruh lapisan masyarakat, para penguasa sampai seluruh elemen pemerintahan, masyarakat, mari sama-sama kita memperbaiki negara ini dengan cara apa? Dengan tauhid, ketaatan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi selagi maksiat dan dosa dilindungi, tidak pernah usaha untuk memberantas bermacam bentuk kesyirikan dan dosa, maka selama itu kita hanya berkhayal untuk mendapatkan baghatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Hanya khayalan saja. Ini janji Allah. Dan ya Allah, orang diberi kekuasaan dia mendirikan salat. Ini golongan yang selamat, golongan yang memperhatikan masalah tauhid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara karakter golongan yang selamat adalah orang-orang yang jelaskan oleh ulama Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qal ahli sunnah ya'rifunal haqq wa yarhamunal khalq. Ahli sunnah, golongan yang selamat itu adalah orang yang mengenal, mengetahui kebenaran dan berkasih sayang bersama manusia. Berkasih sayang dengan manusia. Ia melembut. mengajak mereka pada kebenaran. Orang yang mengenal kebenaran dan berlemah lembut. Kenapa demikian wahai kaum mukminin? Karena tujuan kita tiada lain mengajak manusia kepada kebenaran dan kebaikan. Bukanlah menjadikan mereka beriman dan mendapat petunjuk, masukkan petunjuk ke dalam hati mereka. Tidak. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk orang yang paling kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk orang yang dikehendakinya. Akan tetapi kita memiliki hidayah dilalah wal irsyad. Nasihat. Mengajak manusia kebaikan, menjelaskan kebenaran. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau mampu Muhammad menunjuki manusia pada siratin mustaqim. Oleh karena itu, setelah kita mengenal kebenaran, mengenal kebenaran, tugas kita menyampaikan dengan baik. Kenapa? Ibarat orang yang belum mendapat petunjuk dan hidayah pada sunnah itu, ibarat pasien yang sedang sakit, ya, pasien yang berada di rumah sakit, dokter yang merawat pasien yang sakit itu, tentu dia harus pandai, berhati-hati, jangan sampai perkataan dia menambah rasa gelisah hati pasien. Berusaha penyakit ini, orang sakit, masa mau dihardik, masa harus bentak-bentak, tapi dengan lembut-lembut. Kenapa? Dia tahu ini orang yang sakit. Begitu juga ahli haq, orang-orang yang mengenal kebenaran adalah dokter jiwa yang sesungguhnya. Ahli sunnah adalah dokter jiwa yang sesungguhnya. Kenapa? Sebab mereka memiliki resep yang telah ditentukan oleh agama untuk mengatasi seluruh bentuk penyakit jiwa, mulai dari akidahnya, akhlak dan moralnya. Tentu dia akan menghadapi bermacam pasien yang orang-orang yang sakit, yang sakit akidahnya, yang sakit akhlaknya, yang seluruhnya masalah kejiwaan, yang batinnya. Nah, di dalam mengatasi, mengobati para pasien yang sakit tadi, dia akan berusaha dengan cara yang baik, berlemah lembut. Jelaskan kebenaran kepada manusia dengan berlemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, arifu ma kana fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Berlemah lembut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menyertai sesuatu perkara kecuali akan menambah indah. Indah. Tapi indahnya sesuatu apa disebut dengan lemah lembut. Akan tetapi idza nuzi'a syai', apabila telah tercabut, hilang dari sesuatu tadi, syana, akan membuat permainan itu jelek. Oleh karena itu, apabila kita melihat orang-orang yang berusaha mengingkari kemungkaran dengan kekerasan dan main teror-teror, maka ini bukanlah karakter ahli sunnah. Orang hanya suka memvonis manusia, mengeluarkan mereka dari sunnah, dan menggunakan kekerasan di dalam menyampaikan kebenaran dan main pukul-memukul kekerasan. Bukanlah ahli sunnah, sekalipun mereka menamakan perbuatan mereka Islam. Apa yang dilakukan para terorisme, sekalipun penampilan mereka adalah orang-orang yang berjenggot atau pakaian mereka di atas mata kaki, tetapi perbuatan mereka, perbuatan yang dilandasi dengan kekerasan dan teror-menteror, maka itu bukanlah ahli sunnah. Makanya, jangan salah menilai. Jangan kita mendzalimi ahli sunnah yang sejati, orang yang jauh dari macam bentuk teror. Dakwah salafiyah, pengikut para generasi terbaik atba'us salaf, orang yang paling jauh dari sifat-sifat kekerasan dan teror-menteror. Bahkan mereka ada orang yang bersungguh-sungguh siang dan malam memerangi ideologi-ideologi khawarij, orang-orang terorisme, untuk menyelamatkan manusia dan bangsa dari macam bentuk fitnah-fitnah mereka. Jangan tertipu. Kita mengimbau para penguasa, bapak-bapak kita yang duduk di pemerintahan, jangan salah menilai. Jangan kita membonimi ahli sunnah. Mereka orang yang jauh dari cara-cara seperti itu. Mereka yang selalu memerangi pemikiran kekerasan para khawarij yang telah muncul zaman Imam Ali bin Abi Thalib. dan sampai sekarang tak diwarisi oleh orang atas nama jihad fisabilillah. Itu hanya kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya. Kapan kekerasan, kapan teror menteror merupakan suatu jihad di zaman Allah, di ajaran agama Islam? Tidak pernah. Lihat Rasulullah SAW tatkala mengirim para pasukan perangnya untuk berjihad di jalan Allah, beliau mewasiatkan, jangan kalian bunuh perempuan, jangan kalian bunuh anak-anak, jangan kalian bunuh, jangan dipotong pohon-pohon yang telah sedang berbuah, jangan dibunuh orang yang telah beribadah di tempat peribadatannya. Rasulullah mengatakan, apabila masuk non-Islam pada negara Islam dengan perjanjian damai, maka jangan dibunuh. Barang siapa yang membunuh mu'ahad, orang masuk dengan perdamaian, janji dari pengamanan dari suatu negara, maka tidak boleh dibunuh. Kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh mu'ahad dan lam yarah rakyat al-jannah, barang siapa yang membunuh non-Islam yang masuk ke negara Islam dengan perjanjian damai, dengan aturan-aturan yang harus ditaatinya, maka barang siapa yang membunuh orang seperti itu, kata Rasul, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Bau surga itu tidak dicium, apalagi masuk surga. Al-Khawarij, kita mengimbau dunia gelisah dengan perbuatan-perbuatan orang terorisme yang Khawarij. Akan tetapi yang kita sayangkan, mereka tidak serius dalam memberantas dan menghancurkan para terorisme dari dunia dan bumi Nusantara ini. Kenapa demikian? Sebab reaksi yang seperti itu tidak akan muncul kecuali dari pemikiran yang sesat. Awal mula terorisme adalah pemikiran yang sesat. Nah, pertama sekali yang harus diberantas dan diserang, diperangi adalah pemikiran dan ideologi yang sesat tadi. Sebab itulah asal mula dan akar dari terjadi seluruh reaksi-reaksi terorisme tadi. Karena mereka telah meyakini setiap orang yang bersalah kafir, maka yang kafir harus dibunuh, maka kita harus bunuh. Begitu cara mereka memahami pemikiran ideologi yang telah sesat. Maka perangi ideologi pemikirannya dan perangi reaksi dan juga teror yang terjadi. Baru bisa kita mengatasi problem yang cukup ya membuat kita gelisah dan membuat dunia gelisah dengan fenomena terorisme yang ada di zaman sekarang ini. Ahli sunnah wal jamaah alul haq ta'ifatul mansurah ta'ifatul najiyah, golongan yang selamat, orang yang selalu memberantas segala bentuk penyimpangan dalam agama, mulai dari masalah pemikiran, ideologi, akidah, ibadah dan seluruh yang berkenaan dengan masalah aspek kehidupan ini. Al-Haq. Ini ahli sunnah. Inilah golongan yang selamat. Oleh karena itu, dalam kita berdakwah mempergunakan lemah lembut. Tapi tatkala kita mengingkari kemungkaran, harus memperhatikan maslahah dan mafsadah, maslahahnya dan kerusakan yang ditimbulkan dengan sikap kita. Sebaliknya ahlul batin, golongan yang membisi, golongan yang selamat, mereka orang yang mendustakan kebenaran dan orang yang membolimi manusia. Mereka jahil dengan kebenaran, malah membolimi manusia, menggunakan kekerasan, menggunakan kekerasan. Lihat Fir'aun. Fir'aun, bagaimana sikap dia terhadap Musa, tatkala Musa berdialog dengan dia, dan ternyata hudda Fir'aun tidak bisa dipertahankannya, dan telah dipatahkan oleh Musa, hujja-hujja demi hujja. Terakhir apa kata Fir'aun? La in ittakhadta ilahan ghairi la'aj'alannaka minal masjunin. Wahai Musa, kalau kamu mengambil selain saya sebagai ilah, maka pasti saya akan memenjarakanmu. Begitu ahlul batil, tatkala dia tidak mampu menerangkan, menjelaskan hujjah mereka kepada ahli sunnah dan ta'ifatul mansurah, golongan yang selamat, mereka akan menggunakan cara-cara kekerasan. Tapi ahli sunnah tidak akan pernah, ahli sunnah yang sejati tidak akan pernah menggunakan cara-cara yang seperti itu. Tatkala kita melihat orang-orang yang penampilannya berjenggot atau orang yang celananya di atas mata kaki melakukan cara-cara seperti itu, jangan kita tertipu. Tidak boleh kita menghukumi perbuatan dia itu, menghukumi semua orang yang berpenampilan yang sama. Tidak boleh. Hadza dzalim, kezaliman. Tapi ketahuilah, perhatikan amalannya, perbuatannya, apabila amalannya sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, perkataannya sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya, itu mereka orang yang benar. Tapi sudah menyelisihinya, memahami pemahaman yang salah, sekalipun mereka orang yang berjenggot, orang-orang yang kakinya, pakaiannya di atas mata kaki, orang seperti itu tidak boleh kita jadikan sebagai alasan untuk memojokkan Islam dan memojokkan orang-orang yang benar-benar berdakwah kepada sunnah. Ahli sunnah wal jamaah, golongan yang selamat adalah orang-orang yang selalu mengikuti Al-Quran dan sunnah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara karakter golongan yang selamat, tanda golongan yang selamat adalah orang yang selalu pasrah dan berserah diri kepada syariat Allah. Ini banyak karakter ya, tapi kita berusaha untuk meringkas, menjelaskan poin-poin yang terpenting dalam tanda-tanda atau karakter mereka. Ahli sunnah, golongan yang selamat adalah orang yang selalu berserah diri, pasrah terhadap keputusan dan hukum Allah, syariat Allah. Mereka tidak akan pernah menentang. Mereka akan merestui dan meridai segala apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tidak akan pernah mengkritisi Al-Quran dan Sunnah, apalagi menolaknya. Mereka tidak akan pernah melecehkan atau menghina Al-Quran dan Sunnah. Mereka orang yang selalu menerima qala Allah wa qala Rasuluhu. Kata orang-orang ala ra'si wal ain. Udah. Pasrah. Rabbil Allah mengatakan sesuatu dan Rasul mengatakan sesuatu, dia akan melaksanakan dan menerima. Menerima syariat Allah. Menerima keputusan yang telah tentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan menjadikan Rasul sebagai hakim yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Dan sunnah dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dan ini merupakan pertanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita tatkala datang syariat Allah, kita berusaha memahaminya dan berusaha untuk mengkritisi semua permasalahan yang terjadi dengan alasan tidak ada kebenaran yang absolut. Dikritisi semua seperti apa yang digemur-gemurkan oleh jaringan-jaringan yang berusaha untuk memberikan kebebasan di dalam memahami agama. Manusia dibidik untuk mengkritisi segala ajaran Allah dan Rasulnya. Pemahaman-pemahaman liberalisme misalnya, yang berbahaya atau menghancurkan pemikiran para mahasiswa kita, masyarakat, yang berusaha menanamkan metode yang sangat berbahaya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, di mana mereka mendidik agar kita bersifat kritis, kata mereka. Dikritisi semua Al-Quran dan Sunnah. Udah. Tidak ada kebenaran yang mutlak dan absolut, tidak ada, kata mereka. Maka datang kepada Allah, saya berhak memahami sesuai dengan pemahaman saya. Saya berhak memahami sesuai pemahaman saya. Anda berhak memahami sesuai pemahaman Anda. Sehingga tidak ada rasa pengagungan terhadap Quran dan Sunnah. Ini bukan sikap orang-orang yang beriman. Sikap orang-orang yang beriman sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu pasrah terhadap syariat Allah. Kalau kita tidak mampu melakukannya, maka jangan kita membencinya. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan karakter ini. Qala Allah taala, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbik," demi Rabbmu mereka tidak beriman. "La yu'minun," sampai mereka yuhakkimuka, menjadikan kamu sebagai hakim. "Fima shajara bainahum," yang menyelesaikan, yang memutuskan apa yang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Menjadikan Rasulullah, menjadikan sunnah beliau sebagai hakim yang akan menyelesaikan perselisihan di antara kaum mukminin. Kemudian kata Allah, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka sedikit pun merasa tidak senang, haraj, tidak suka dan tidak senang dalam diri mereka, dalam hati mereka terhadap putusan Rasulullah SAW. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, dan mereka berserah diri, pasrah terhadap putusan dan keputusan Rasulullah SAW. Ini karakter yang beriman, karakter ahli sunnah, karakter firqatun najiyah dan golongan yang selamat. Ini jalan mereka. إِنَّمَا قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ يَقُولُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Sungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah, pada syariat Allah dan pada Rasul, sunnah Rasul, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan mentaati. Sekalipun kita tidak memahami hikmah di balik syariat tersebut, kewajiban kita menerima dan mengamalkan, bukan memahami hikmahnya. Ini kewajiban orang yang beriman. Tidak ada pilihan lain kecuali firman Allah dan Rasulnya dan firman Allah dan sabda Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, mukmin dan mukminah, apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, masih ada pilihan lain bagi mereka. Tidak ada. Tidak boleh kita memilih pilihan selain pilihan Allah. Syariat yang telah turunkan kalau kita amalkan. Oleh karena itu kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, min Allahi risalah wa min ar-rasulil balag wa alayna taslim. Dari Allah datang risalah, kewajiban Rasul menyampaikannya dan kewajiban kita menerimanya. Perkara yang pertama, yang kedua, datangnya risalah dari Allah dan Rasulullah telah menyampaikan, ini telah terlaksana. Akan tapi yang ketiga, wa alaina taslim, dan wajib kita menerimanya, berserah diri, ini yang sampai detik ini manusia terbagi kepada bermacam golongan. Ada orang-orang yang tidak menerima syariat Allah, yang tidak pasrah dengan syariat Allah, siang malam berusaha untuk mengkritisi ayat-ayat Allah, membantah ayat-ayat Allah, menggugat ayat-ayat Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ini golongan yang pertama. Ada orang yang menerima separuh, meninggalkan separuh yang lain. Ada orang yang menerima seutuhnya, itu ahli sunnah wal jamaah. Golongan yang selamat tidak akan mungkin berdiri siangnya Islam secara kokoh kecuali di atas punggung atau pondasi taslim, berserah diri dan pasrah. Itulah tafsir Ahlussunnah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, wa ayyuhal mu'minun. Karena Allah mengetahui tiada suatu pola hidup, tatanan hidup yang akan bisa mengatur kehidupan manusia, yang akan bisa mensucikan diri mereka, yang akan bisa membentengi diri mereka dari berbuat kezaliman, kecuali hanya agama Allah, syariat Allah. Allah telah mengatakan tabiat manusia, tabiatnya adalah jahul wal zalum, yang bodoh dan juga yang melakukan zaliman, ingin selalu berbuat zalim kepada manusia. Maka Allah menurunkan syariat, menjelaskan kepada mereka cara, menjelaskan kepada mereka akan Rabbahum, Rabb yang mereka ibadati, menjelaskan kepada mereka jalan yang harus tempuh untuk mendapat ridha Allah dan surga Allah, dan juga menjelaskan kepada mereka jalan yang akan membawa pada neraka dan kebinasaan agar mereka tinggalkan. Akal tidak mampu, logika tidak mampu memahami hal seperti itu. Oleh karena itu kebutuhan kita kepada risalah, kepada syariat Allah, melebihi kebutuhan kita kepada cahaya dan oksigen dan minuman dan makanan. Hajatun nas ila risalah أشد من حاجتهم إلى الهواء والشمس والشراب. Kebutuhan manusia, kata para ulama, kepada syariat Allah, risalah dari para ulama, para anbiya, itu melebihi dari kebutuhan mereka terhadap oksigen, matahari dan juga makanan dan minuman. Orang yang tidak makan dan minum mungkin ya bisa ya mati. Orang yang tidak punya oksigen, ya mati. Seperti itu. tidak makan dan tidak minum, itu terakhir mungkin dia akan mati. Seperti itu. Tapi kalau dia beriman, sekalipun dia mati di dunia, tidak makan dan minum, tapi di akhir akan hidup. Dan keimanannya, akan tapi orang yang tidak kenal dengan syariat Allah, orang yang tidak menerima syariat Allah, itulah orang yang kalau ingin melihat orang yang telah mati sebelum mati, itulah orangnya. Yaitu orang yang tidak mengenal syariat Allah, orang yang hatinya telah mati sebelum dia mati, itulah hakikat kematian. Matinya hati, butanya hati dari melihat kebenaran tadi. Maka wajib kita berserah diri, pasrah terhadap agama Allah, terhadap syariat Allah, terhadap ajaran Rasulullah. Jangan sama sekali di benak kita, pemikiran kita untuk mengkritik dan membantah syariat Allah dan ajaran Allah, Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan karakter orang yang beriman, akan tetapi karakter orang zindiq, mulhid, orang yang zindiq dan mulhid, orang yang tidak senang pada ajaran Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini diantara karakter orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti jalan golongan yang selamat, orang-orang yang dijelaskan Rasulullah sirqatun najiy, golongan yang selamat. Masih banyak karakter mereka. Ini diantara karakter yang merupakan yang sangat membedakan mereka dari orang-orang yang sekte-sekte yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kesesatan mereka. Di antara pola hidup karakter mereka wahai kaum mukminin adalah mereka yang selalu mewaspadai perkara-perkara yang baru dan urusan-urusan yang bid'ah di dalam agama ini. Ini sifatul najiyah. Mereka yang selalu waspada terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Perkara-perkara yang bid'ah di dalam agama ini, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan kepada Allah dan tauhid, atau yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah, atau yang berkaitan dengan hal-hal yang akan merusak akidah atau moral mereka. Mereka selalu mewaspadai, berhati-hati dan menjauhkan diri dari seluruh hal-hal yang baru, perkara-perkara yang bid'ah dalam agama ini. Kenapa demikian wahai kaum mukminin? Tidaklah sempurna keimanan kita pada Rasulullah, tidaklah sempurna loyalitas kita pada sunnahnya, kecuali apabila kita mewaspadai dan menjauhkan diri dari segala hal-hal yang akan merusak dan membatalkan ittiba kita, loyalitas kita, keimanan kita padanya, yaitu bid'ah dan seluruh perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Makanya Rasulullah SAW tatkala memintakan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya, beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin binnar. Tatkala beliau memintakan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya, beliau melarang kita, mengingatkan kita semua agar kita menjauhkan segala perkara-perkara yang baru. Karena seluruh perkara-perkara yang baru dalam agama bid'ah, kata Rasulullah, bukan kata saya. Bid'ah, kata Rasulullah, dan seluruh yang bid'ah adalah sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah sesat. Nah, kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah ya Ustaz, kan begitu, kan ada bid'ah hasanah. Kita tanyakan, yang mengatakan bid'ah hasanah siapa? Pernahkah Rasul mengatakan bid'ah hasanah? Rasul mengatakan dengan ungkapan yang sangat nyata dan jelas, kullu bid'atin dhalalah. Lalu ada orang mengatakan dengan hawa nafsunya, mengatakan ada bid'ah hasanah. Demi Allah, siapa yang akan kita benarkan? Siapa yang akan kita benarkan? Rasulullah atau orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah? Rasulullah yang kita akan benarkan, yang mengatakan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dia mengatakan sedangkan wahyu bukan dengan hawa nafsu, atau orang yang mengatakan kullu bid'atin, ada bid'ah yang hasanah yang berlandaskan pada pemikiran mereka dan ahwa dan hawa nafsu mereka? Tentu jawabannya tidak lain Rasulullah yang akan kita benarkan. Rasulullah yang akan diterima perkataannya, karena dia ma'asum, suci dari dosa. Dia mengatakan dengan wahyu. Jadi ahli sunnah, golongan yang selamat, pola hidup mereka telah mengikuti Al-Quran dan sunnah, mereka mewaspadai masalah yang bid'ah. Ini menjelaskan pada kita bahwa di dalam mengikuti sunnah tidaklah sempurna kecuali apabila kita meninggalkan seluruh bid'ah, seluruh hal-hal perkara yang baru dalam agama ini. Oleh itu kata Rasulullah SAW, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Wa qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa kata Rasulullah yang melakukan suatu amalan yang tidak ada landasannya di sunnah kami, kata Rasulullah, fa huwa radd, tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru tidak ada landasannya di sunnah kami, kata Rasulullah, fa huwa radd, tertolak. Ini perkataan Rasulullah. Ya kata Imam Bukhari dan Muslim. Bukan perkataan saya. Perkataan Rasulullah. Dan yang menyampaikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli sunnah berdandaskan dari dalil yang melarang kita melakukan bid'ah, mereka menjadikan bahwa ini merupakan prinsip dasar. Tidaklah sempurna keimanan kita pada Rasulullah kecuali bila kita meninggalkan segala perkara-perkara yang berbeda agama ini. Sallallahu ta'ala, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah?" Apakah mereka mempunyai syuraka, para sekutu-sekutu yang mensyariatkan kepada mereka apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah terhad para kiai, para wali, para ustaz, para profesor membuat mencetuskan pemikiran yang baru dalam agama ini atau ibadah yang baru dalam agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak seorang pun yang berhak. Oleh itu kata Rasulullah SAW, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. Sebaik-baik hadis, perkataan, benar-benar perkataan adalah perkataan Allah, Al-Qur'an. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW dan segala-galanya perkara adalah hal yang bid'ah. Ini seluruh dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah merupakan dalil yang melarang kita untuk melakukan hal-hal yang bid'ah. Akan tetapi manusia, karena jauhnya mereka dari sunnah, karena menipisnya kecintaan mereka kepada Rasulullah dan tidak mengenal hakikat dari sunnah dan tidak mengagungkan sunnah, sehingga kita sebagian melihat mereka lebih gemar melakukan bid'ah daripada melaksanakan sunnah. Mereka hanya berpikir yang penting saya beramal sebanyak-banyaknya. Yang penting saya ikhlas dalam beramal. Yang penting saya lihat saya baik. Yang penting saya lakukan itu baik. Ketahuilah wahai kaum mukminun, kalau kita ingin menjadi pengikut golongan yang selamat, ternyata niat baik tidak cukup. Tidak cukup niat baik. Apa dalilnya Ustaz? Bersabar sebentar. Tidak cukup niat baik dalam beramal. Nah, kalau ada yang mengatakan ikhlas beramal, cukup ikhlas beramal, ternyata tidak cukup. Ikhlas beramal di atas sunnah. Itu baru. Itu moto kita dalam hidup ini. Tulis kalimat yang kita katakan. Ikhlas beramal di atas sunnah. Itu moto kita. Kalau bisa ditaruh depan pintu kita. Setiap kita lihat ikhlas beramal di atas sunnah. Di mana kita duduk di majlis-majlis kita, ikhlas beramal di atas sunnah. Di mobil kita, ikhlas beramal di atas sunnah. Itu moto hidup kita. Syiar kita, simbol kita beragama. Artinya, dalam beragama, dalam beramal, beribadah, kita harus ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Artinya apa? Meninggalkan seluruh hal yang bid'ah. Kalau orang ingin hanya amal beramal sebanyak-banyaknya, hanya ikhlas saja, akan tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita simak hadis. Pelajaran yang sangat mulia. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada tiga orang sahabat datang pada Ummul Mukminin Aisyah atau istri Rasul yang lainnya. Mereka datang yas'aluna an ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, menanyakan pada istri Nabi tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang sangat menginginkan kebaikan. Bertanya kepada Ummul Mukminin, Aisyah atau istri yang lain, bagaimana ibadah Rasulullah SAW? Aisyah menjelaskan kepada mereka, Rasulullah ibadahnya, dia berpuasa dan berbuka. Dia qiyamul lail dan tidur. Dia juga menikah. Lantas yang tiga ini, merasa amalan Rasulullah itu sedikit. Sedikit sekali amalan Rasulullah SAW. Sementara beliau telah dijamin oleh Allah. Qadarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampunkan dosa yang telah berlalu dan membimbingnya akan melakukan dosa yang akan datang. Lantas ketiga itu berniat untuk melakukan amal yang baik. Apa kata salah seorang mereka? Fa inni asumud dahr wa la uftir. Saya akan berpuasa panjang tahun dan tidak akan pernah berbuka. Ini salah satu dari mereka mengatakan seperti itu. Wa qala al-akhar inni aqumul lail wa la arqud. Saya akan selalu qiyamul lail, salat tahajud dan tidak akan tidur. Wa qala al-thalith, yang ketiga mengatakan la atazawwaju nisa, saya tidak akan menikah dengan alasan ingin fokus konsen dalam beribadah. Sekarang jawab pertanyaan yang akan saya jawab. Baikkah tujuan mereka? Kita mengatakan semuanya baik tujuannya. Bahkan ibadah yang sangat mulia. Puasa terus-terusan. Ingin tahajud qiyamul lail. Tidak menikah, ingin fokus ibadah. Ingin dapat ibadah yang banyak, fokus. Ingin mendapat surga. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Tatkala Rasulullah suruh taulah dan kita yang merasa tidak senang, merasa tersakiti apabila ada sesuatu yang akan memberatkan umatnya, umat kita semua. Rauf, maha pengasih, sayang terhadap kita semua. Beliau mengatakan, tatkala mendengar itu Rasul marah. Langsung beliau naik mimbar, Masjid Nabawi naik mimbar. Beliau mengatakan, ayuhan nas, balaghani annakum taqulu kada wa kada wa kada. Sampai pada telinga saya, kalian mengatakan begini, begini, begini. Ketiga sahabat tadi mengatakan, menjawab, iya ya Rasulullah, kami yang mengatakan hal itu. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kira-kira jawaban Rasulullah SAW? Apakah dia akan mengatakan, iya, Masya Allah, bagus amalan kalian. Teruskan. Itukah jawabannya? Tidak, wa'alaikum mu'minin. Apa jawaban Rasul dengan nada yang keras? Dengan suara nada yang tinggi mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, inni akhshaakum wa akhaakum lillah. Saya adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Walakinni asumu wa uftir. Dan tapi saya berpuasa dan berbuka. Wa usalli wa arqud. Wa aqumul lail wa arqud. Saya qiyamul lail dan juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan juga saya menikah. Terakhir Rasulullah mengancam mereka. Memperingatkan kepada mereka dan orang-orang yang hanya menginginkan kebaikan tanpa mengikuti sunnah Rasul. Beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ini hadis Rasulullah SAW. Perhatikan wahai umumun. Ketiga sahabat tadi niatnya seluruhnya baik. Tapi kenapa Rasulullah melarang mereka dan mengecam mereka dengan ucapan yang keras, memperingatkan siapa yang paling bertakwa kepada Allah? Tiada jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tatkala amalan mereka, niat baik mereka tidak sesuai dengan sunnah beliau, itulah yang menyebabkan Rasulullah marah dan mengucapkan perkataan yang seperti itu. Maka kalau ada orang mengatakan, yang penting ikhlas, bukan baik, apa salahnya? Tadi masalah itu kan baik, baca Yasin, baca salawat, baca zikir, apa salahnya? Kan baik. Nah apa-apa itu kan baik, kan begitu banyak alasan orang lain. Itu kan baik. Bagaimana kita menjawab? Ini kaidah yang harus amalkan. Apabila kita memahami kaidah yang mulia ini, baik tidak cukup untuk membenarkan suatu amalan, tapi harus mengikuti sunnah Rasul dan meninggalkan perkara-perkara yang baru dalam agama ini, maka kita akan menjawab, ternyata tidak cukup dengan niat baik saja, harus mengikuti sunnah Rasul dan meninggalkan hal-hal yang bid'ah yang baru dalam agama. Qala Ibnu Mas'ud, kam muridun lil khair lam yusibu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan tadi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah menilai dan menerima amalan yang paling baik, bukan amalan yang banyak, bukan niat yang ikhlas saja. Qala Allah Ta'ala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita semua. Kita diuji di hidup dan kehidupan ini. Allah ingin tahu siapa yang terbaik di antara kita amalannya. Ahsanukum amala. Allah tidak pernah mengatakan aktsarukum amala, yang paling banyak amalannya. Tidak pernah. Ahsanukum amala, yang paling terbaik. Apa amalan yang paling terbaik? Amalan yang ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini yang paling terbaik. Ini amal yang terbaik, bukan amal yang terbanyak. Oleh karena itu, wahai kaum mukminin, jangan tujuan kita beramal ini mendapatkan amal yang terbanyak. Tapi yang menjadi orientasi kita, tujuan kita adalah yang terbaik. Artinya yang mencapai, yang sesuai dengan kualitas persyaratan oleh yang ditentukan oleh syariat tadi. Islam agama yang berkualitas. Islam agama yang berkualitas. Islam tidak memperhatikan kuantitas, Islam memperhatikan kualitas. Mutunya, nilainya. Nah, agama atau ajaran atau ibadah yang paling terbaik adalah ajaran yang atau agama yang sesuai dengan atau ibadah yang ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Oleh karena itu, ahli sunnah selalu mempelajari perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Banyak hal-hal atau perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Banyak sekali, khususnya di zaman sekarang ini. Manusia sangat gemar, sangat berani melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Sebelum kita menyebutkan sebagian contoh dari perkara-perkara yang baru dalam agama ini, perlu kita, tatkala kita ingin beramal, ingin melaksanakan kebaikan, ada dua pertanyaan yang harus kita lontarkan kepada diri kita masing-masing. Dua pertanyaan yang harus kita jawab dengan jawaban yang benar, kemudian baru bisa masuk untuk beramal, masuki pintu kebaikan untuk beramal. Pertanyaan yang pertama, tolong dihafal pertanyaan dan nanti juga jawabannya. Siapa yang bisa menjawab akan lulus, kalau tidak gagal. Pertanyaan yang pertama bunyinya, kalau ingin beramal, untuk siapakah saya beramal? Ini pertanyaan yang pertama. Untuk siapakah saya beramal? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana saya beramal? Bagaimana saya beramal? Sudah tulis pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, salah satu ada yang harus bisa menjawab. Silakan ya. Mas Muka, siapa namanya? Zulfikar, Masya Allah. Fadl ya Zulfikar. Jawaban yang pertama, itu hanya untuk Allah. Untuk siapa saya beramal? Jawabannya, hanya untuk Allah. Sah, jawaban benar. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga jawabannya benar. Berarti Anda Zulfikar lulus, amalanmu insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu berhak untuk kuliah dan juga meneruskan pendidikan untuk mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal. Ini dua pertanyaan ini harus, jangan sampai lupa dua pertanyaan ini. Apabila jawabannya telah sahih, telah benar, silakan beramal. Kalau tidak, mundur dulu. Oleh karena itu, kalau ada yang mengungkapkan. Yang penting kan ikhlas. Apa salahnya saya baca surah Yasin? Apa salahnya? Kan baik. Nah, kita perlu tanyakan, Bu, Bapak, yang baik itu menurut siapa? Yang baik itu menurut siapa? Menurut Bapak atau menurut Allah? Menurut Ibu atau menurut Rasulullah? Ini sikap kritis yang positif. Begitu kita beragama, ini kritis yang positif. Bukan kritis seperti orang-orang liberal mengatakan semua dikritisi. Al-Quran dan Sunnah dihujat dan dikritisi. Tidak. Kritis yang positif, saya jelaskan. Berhati-hati. Kalau misalkan yang baik saya baca Yasin, maka dilarang. Tidak ada yang melarang baca Yasin. Tapi yang dilarang oleh Rasulullah, yang dilarang oleh Allah, membuat metode-metode yang baru, cara-cara yang baru dalam membaca Yasin, membuat kelompok-kelompok yang baru dalam acara yasinan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya setiap malam Jumat, "Wahai para sahabatku, mari kita yasinan"? Jawab dengan jujur. Pernahkah? Tidak akan mungkin kita mendapatkan, mustahil akan didapatkan dalil yang akan membenarkan hal seperti itu. Sebab Rasul tidak pernah melakukannya. Mana yang lebih baik? Yang lebih mulia dan utama, kita atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengatakan yang gemar melakukan hal yang bid'ah, berarti dia telah mengatakan saya lebih pintar dan lebih mulia dari Rasulullah. Kenapa? Masih ada amalan yang belum dilakukan Rasulullah, saya sekarang bisa melakukannya. Itu inti perkataan atau itulah hakikat ucapan perbuatan orang melakukan bid'ah. Itulah hakikatnya. Agama belum sempurna. Allah telah menyempurnakan agama, maka masih ada yang kurang dalam beribadah kebaikan, maka saya harus melengkapi dan menutupinya. Hadza khatar. Pemahaman sangat berbahaya. Itu artinya, sekalipun dia tidak pernah mengucapkannya, tapi dia tidak sadar. Itu konsekuensi dari orang yang gemar melakukan bid'ah. Sunnah di masa anu, misalkan salawat aja. Salawat inallahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah. Allah Rasul mengatakan man salla alaiya wahida sallallahu bihi alaihi asyra. Barang siapa yang mengucap kepada Rasul satu saja, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kan bersalawat saja, apa salahnya? Kita tidak mengingkari salawatnya. Kita tidak mengingkari salawatnya. Salawat itu sunnah. Sunnah Rasulullah. Amal ibadah yang mulia. Akan tapi yang kita pertanyakan, pernahkah Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya sebelum kamu azan bersalawat dulu padaku? Pernahkah Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya begitu kamu salat tarawih di antara dua rakaat itu bersalawat dulu padaku? Pernahkah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, wahai para sahabatku, sekarang kita bersalawat bersama-sama untukku? Pernahkah? Jawab dengan jujur. Oleh karena itu para ulama menjelaskan dalam ibadah harus dua hal yang harus terpenuhi. Yang pertama, hukum landasannya, adakah dari sunnah atau Quran? Yang kedua, adakah cara pelaksanaannya, metodenya, tuntunannya, cara pelaksanaannya dari Rasulullah, dari Al-Quran dan Sunnah? Ini kedua permasalahan tidak bisa dipisahkan. Sekalipun ada landasan hukumnya, akan tetapi tidak ada sistem pelaksanaan, cara pelaksanaan dari Rasulullah, maka para ulama menjelaskan ini termasuk juga perkara yang baru dinamakan dengan istilah bid'ah idhafiyah. Bid'ah tambah di mana? Dari sisi hukum asalnya ada, tapi dari sisi pelaksanaannya tidak ada, maka juga itu digolongkan pada bid'ah yang tercela dan dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Itulah yang banyak dikerjakan oleh orang-orang yang gemar melakukan bid'ah di zaman sekarang ini. Zikir, yang penting kan zikir Ustaz. Kan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan zikir. Betul zikir kepada Allah. Unkurullah zikran katira. Tapi demi Allah, kita jawab dengan jujur. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya sekali sebulan di masjid tertentu, di Masjid Nabawi? Wahai para sahabatku, sekarang kita zikir jamaah. pernahkah itu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab dengan jujur. Pernah hal itu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya? Sementara siapa yang paling banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah dan para sahabatnya. Pernahkah mereka mengumpulkan? Ini yang harus diperhatikan kamu mungkin. Kan sholat, ustaz, dari masalah. Baca sholat, kan sholat baik. Khairu amalikum sholat, sebagai amalmu sholat. Tapi pernahkah Rasulullah SAW membuat amalan-amalan tertentu di pertengahan bulan Syaban? Wahai para sahabatku, mari kita sholat. Menghususkan sholat, memperbanyak sholat. Sholat Al-Fiyah, bulan Syaban, pertengahan Syaban. Pernahkah? Sekarang pertengahan apa? Pertengahan Syaban ya? Pernahkah Rasulullah? Ternyata tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sekalipun itu sholat. Sekalipun itu zikir. Sekalipun ada dalil, satu buah hadis yang jelaskan ada yang sahih jelaskan oleh para ulama tentang keutamaan pertengahan Syaban, di mana Allah turun ke langit bumi dan mengampunkan dosa hamba-hambanya, akan tetapi dalil itu tidak menjelaskan kewajiban, tidak menerangkan dan tidak mewajibkan dan tidak memerintahkan kita agar menghususkan pertengahan Syaban dengan ibadah-ibadah tertentu dan siang harinya dengan puasa. Tidak ada. Diungkap oleh para ulama, Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar Haytami dan ulama-ulama Syafi'i yang lainnya mengingkari perbuatan itu, dinamakan dengan salat al-alfiyah. Imam Abu Syama Syafi'i, seluruh ulama Syafi'i yang mengingkari, kecuali ulama-ulama mutaakhirin yang juga jauh dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ulama Syafi'i dalam menjelaskan masalah hal tersebut. Pernahkah Rasulullah melakukan hal itu? Pernahkah Rasulullah mengajak sahabatnya? Akan tetapi sunnah Rasul adalah banyak berpuasa di bulan Syaban. Inilah hakikat ittiba' wa kaum mukminin. Inilah hakikat dan makna yang sebenarnya tentang persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bukan sekedar ucapan di bibir saja, tidak. Tapi persaksian yang mengandung konsekuensi yang sangat dalam. Menuntut kita semua untuk menjadikan beliau dalam beribadah, di dalam melaksanakan ibadah untuk mengikuti sunnah beliau. Artinya kata para ulama, tasdiquhu fima akhbar, wa ta'atuhu fima amar, wa jitinabu ma naha anhu wa zajar, wa an la yu'badallahu illa bima syara. Artinya, membenarkan hadis Rasulullah, berita yang datang dari Rasulullah, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya dan mengibadati Allah sesuai dengan syariat Allah, syariatnya. Itulah makna dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah makna kecintaan pada Rasulullah. Itulah hakikat jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah dan firqatun najiyah, golongan yang selamat. Itulah. Oleh karena itu, mari kita waspada. Banyak sekarang yang menyebarkan hadis-hadis yang palsu atas nama Rasulullah. Membuat kebohongan atas nama Rasulullah untuk kepentingan yang bermacam-macam. Kepentingan dunia, kepentingan perutnya, kepentingan bisnisnya, semata semakan dakwah. Dan ditebarkan hadis-hadis palsu di kalangan para ulama, para masyarakat yang awam, yang dia tidak tahu akan kebenaran hadis. Oleh karena itu para ulama, kaum mukminin dan mukminat, tatkala kita mendengar seorang penceramah mengatakan ini hadis, ini keutamaan, tanyakan siapa yang merawikannya. Sahihkah hadis itu atau maudhu' dan palsu? Sekali mengatakan iya, Rasulullah mengatakan begini, siapa yang merawikannya? Sahihkah hadisnya? Inilah sikap kritis yang harus kita miliki yang positif dalam beragama ini. Sebab ilmu ini agama kita, kita harus memperhatikan dari siapa kita menuntut ilmu. Qala Abdul Salat, in hadzal ilma din, fanzuru mimman ta'khudhu dinakum. Ilmu adalah agama kita, maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agama. Jangan kita tertipu begitu orang telah pandai bersilat lidah di atas podium, mimbar, kita langsung tahu ini ulama, inilah kiai, inilah ya, dai seribu umat, dai kondang. Jangan, banyak orang bisa bersilat lidah. Tapi lihat keimannya, lihat amalannya orang yang sangat jauh dan akidahnya orang yang sangat jauh, akidah Rasulullah dan keimannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Mari kita waspadai. Kita harus mewaspadai hal-hal yang bid'ah dan bodoh dalam agama ini. Banyak perkara-perkara yang harus kita waspadai tentang masalah bid'ah dalam agama ini. Itulah di antara karakter ahli sunnah dan pola hidup mereka dalam hal. Maka mari kita introspeksi diri. Setelah apakah kita telah memiliki dan telah mengamalkan, mengetahui karakter-karakter dan mengamalkan dalam kehidupan kita? Itu yang harus kita pertanyakan. Kalau tidak, mari kita bersama-sama mengamalkan dan mengenal dari karakter dan siapa sebenarnya ahli sunnah dan golongan yang selamat, agar kita menjadi selamat dan berjalan di atas golongan yang selamat dan selamat mendapat ya masuk dalam surga Allah dan mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan yang mendengar pada kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga bagi para pendengar di Radio Hidayah di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah sampai ajal menjemput kita. Wassallallahu wasallam nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.